50 languages. 60. Dibang. Saya ingin membuka rekening. Ini paspor saya. Dan ini alamat saya. Saya ingin menyetor uang ke rekening saya. Saya ingin menarik uang dari rekening saya. Saya ingin mencetak rekening koran saya. Saya ingin menguangkan cek perjalanan. Seberapa besar iurannya? Di mana saya harus menandatanganinya? Saya sedang menunggu kiriman dari Jerman. Ini nomor rekening saya. Apakah uangnya sudah datang? Saya ingin menukar uang ini. Saya membutuhkan dolar AS. Tolong berikan saya lembaran uang kecil. Apakah di sini ada mesin ATM? Berapa jumlah uang yang dapat ditarik? Kartu kredit mana yang dapat dipergunakan?